Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rapakan luntur tresnaku. Wis tak coba nglalekke jenengmu saka atiku, sak tenane ra ngapusi isih tresno sliramu. Duka bujane ngati nanging kowe ora ngerti, kowe sing tak wanti-wanti malah jebol saiki. Kowe mblenjani janji jare sehidup semati, nanging apa bukti kowe medot tresnaku demi wedoan liyo. Ya wis ora popo, insya Allah aku iso lilo meh sambat kali sinten yang sampun mekate merana urepku. Aku welas no kang mas, aku mesak no aku nangis nganti metu loh keteh putih. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rapakal luntur tresnaku. Aku nangis nganti metu loh keteh putih. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rapakal luntur tresnaku, rapakal.